Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid syarhu kitabit tauhid Kita di malam yang ke-6 dari Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Di pertemuan kita yang lalu telah kita selesaikan bab yang ke-10. Kita lanjut membaca bab yang ke-11. Qala rahimahullahu ta'ala Babu minasyirki an-nadru li ghairillah Berkata musannif rahimahullah pada bab yang ke-11 Bab minasyirki termasuk kesyirikan An-nadru li ghairillah Bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Pada bab sebelumnya Menyebutkan tentang La yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah Tidak disembelih dalam bentuk taqarrub untuk Allah Di tempat yang disembelih padanya Sesembelihan untuk diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Musannif rahimahullah menyebutkan salah satu dalil yang menunjukkannya hadis yang menyebutkan tentang nadar di mana ada seseorang nadar rajulun an yanhara ibilan bibuan. Seseorang bernadar untuk menyembelih seekor unta di daerah yang namanya Buana. Maka pada bab yang lalu telah disinggung tentang nazar. Nazar untuk menyembelih. Maka pada bab ini muallif musannif rahimahullah menyebutkan tentang pembahasan nazar secara umum. Nazar secara umum berarti mencakup berbagai hal. Salah satunya pembahasan khusus yang telah lalu. Nazar untuk berkurban, untuk menyembelih. Sehingga pembahasan ini termasuk hubungannya dengan bab yang lalu, termasuk kategori penyebutan sesuatu yang umum setelah yang khusus. Nah. Aful am alal khas menyertakan, mengiringkan sebuah pembahasan yang sifatnya umum setelah penyebutan yang khusus. Nah, babu minasyirki an-nadzu li ghairillah, bab termasuk kesyirikan. Min di sini para ulama mereka menyebutkan min tab'idhiyah, sebagian kesyirikan, termasuk bagian dari kesyirikan. Bisa juga min bayaniyah, untuk penjelasan bahwa merupakan kesyirikan seseorang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Minasyirki, termasuk kesyirikan, yakni syirkun akbar, syirik besar. Karena nanti akan disebutkan bahwa adillah bahwa nazar itu termasuk ibadah. Segala ibadah, segala bentuk peribadatan itu khusus hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba memberikan, memperuntukkan jenis apapun dari ibadah itu kepada selain Allah, kepada siapapun dia, baik dari kalangan anbiya, para nabi, atau dari kalangan para malaikat, atau selainnya, lebih utama lagi, ibadah yang seharusnya diperuntukkan kepada Allah, jika ia peruntukkan kepada atau untuk selain Allah, maka terjatuh ke dalam syirkun akbar, syirik besar. Nah, maka termasuk kesyirikan an-nadru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa kata para ulama, nazar itu sebuah janji atau sebuah kewajiban yang diharuskan, yang diwajibkan. Nah, al-wa'du awil ijabu bi khairin aw syarrin, sebuah janji atau sebuah hal yang diwajibkan, baik berupa kebaikan atau kejelekan secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan nazar, ijabu ma laisa biwajibin mutlaqan au muallaqan. Seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang asalnya tidak wajib baginya. Seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri sesuatu yang asalnya hal itu tidak wajib baginya. Baik dalam bentuk mutlak, secara bebas, secara langsung dia sebutkan kewajiban tadi, ya, dia haruskan dirinya untuk melakukan sebuah amalan dalam bentuk nazar, ataukah muallak, terikat, tergantung sesuatu. Dia katakan, jika saya sembuh, saya bernazar akan puasa 3 hari. Ini muallak, digantung, ya, diikat kewajiban dia, dirinya sendiri, dia wajibkan dirinya sendiri untuk berpuasa 3 hari jika dia sembuh dari sakit. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca apa yang disebutkan oleh syarih rahimahullah. Qala syarih, ay likaunihi ibadatan yajibul wafa'u bihi idza nadharahu lillah. Yakni, kenapa termasuk kesyirikan itu bernazar untuk selain Allah? Karena keberadaan nazar itu merupakan ibadah yajibul wafa'u bihi, yang wajib untuk ditunaikan, yang wajib untuk dilaksanakan setelah diucapkan. Idza nadarahu lillah, apabila dia telah bernadar hal tersebut untuk Allah, ya, maka menjadi wajib. Ini nanti akan kita pelajari insyaallah tentang hukum nadar. Ya. Ada yang hukum ibtidaan, permulaan, ada yang hukum al-wafa'u bihi, hukum menjalankan setelah diucapkan, setelah dimulai. Maka beliau menyebutkan di sini, ini untuk mengisyaratkan kepada kita hukum yang berlaku karena nazar itu telah terucap. Ya. Karena nazar itu jika telah terucap merupakan ibadah yang wajib untuk ditunaikan jika dia telah bernazar untuk Allah, fayakunu nadru li ghairillahi syirkan fil ibadah, sehingga nazar jika diperuntukkan untuk selain Allah maka menjadi kesyirikan dalam ibadah, dan kesyirikan dalam ibadah adalah syirkun akbar, syirik besar. Nah, berarti butuh diketahui, butuh diingat, butuh diwaspadai agar jangan sampai seorang muslim dalam upaya untuk mengejar, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari perkara dunia, akhirnya menyebabkan dia bernazar untuk diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjatuhkan dirinya ke dalam kesyirikan. Naudzubillah, dia peruntukkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita pelajari dalil-dalilnya. Qala al-muallifu, qala al-musannifu rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut pada hari yang kejelekannya itu menyebar. Qala syarih, fal ayatu dallat ala wujubil wafa'i bin nadri. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban menunaikan nazar. Wa madhu man fa'ala dhalika ta'atan lillah, dan berisi pujian kepada orang yang melakukannya karena taat untuk Allah, wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaihi, dan menunaikan apa yang telah dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Yakni pada ayat dalam surat Al-Insan ayat yang ketujuh ini, Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang saleh, di mana mereka menunaikan nazar-nazar ketaatannya. Ya. Naam, yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nazar-nazarnya. Dan mereka takut kepada suatu hari yang kejahatannya itu menyebar. Naam. Sehingga mereka mempersiapkan amal saleh dalam kehidupan dunia. Ya. Naam. Yang menjadi syahid, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, hamba-hambanya yang saleh ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji suatu kaum, memuji suatu amalan, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum atau amalan yang dipuji tersebut. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah amalan, maka menunjukkan itu ibadah. Allah puji, menunjukkan Allah ridha dan Allah cintai amalan itu, yang menunjukkan amalan itu merupakan ibadah. Karena ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yirda min al-amali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu merupakan sesuatu yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridai, dari amalan ya dan ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang di dalam batin, dalam hati. Nah, jika Allah meridainya, berarti itu menunjukkan ibadah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa menunaikan nazar merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa mengetahui tentang hukum menunaikan nazar. Hukum menunaikan nazar ini nanti juga akan disebutkan insyaallah pada dalil yang lain ketika menyebutkan hadis yang menjelaskan tentang menunaikan nazar. Yang menjadi fokus kita saat ini adalah hukum mengawali bernazar. Apa hukum bernazar? Memulai nazar. Ahlul ilmi, mereka berbeda pendapat terkait dengan hukumnya. Nah, pendapat Malikiyah dan mayoritas Syafi'iyah, dan ini ditetapkan oleh mazhab Hanabilah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa nazar itu asal hukumnya adalah makruh, dibenci, ya. Nah, dibenci. Demikian pula sebagian riwayat dalam mazhab Hanabilah bahkan memandang atau menyatakan bahwa hukum nazar itu diharamkan, awal nazar diharamkan. Perbedaan ini itu disebabkan karena telah datang riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri. Beliau melarang nazar. Dalam sebagian riwayat yang lain, la tanzuru, janganlah kalian bernazar. Beliau sebutkan dalam hadisnya, innahu la ya'ti bi khair, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, nazar itu sesungguhnya saja keluar dari seorang yang bakhil. Maksudnya nazar yang muallak, yang tergantung, terikat dengan sebuah persyaratan. Kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Kalau saya berhasil dalam usaha saya akan berinfak demikian dan demikian, saya bernazar. Nah, akan berinfak demikian. Fa'alayya, kata dia. Khawani billah rahimani wa rahimakumullah. Ini, ya, kata Nabi SAW, layak tibi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Maksudnya, persyaratan ini, ya, menunjukkan seolah-olah dia tidak mau beribadah kepada Allah, enggan dia untuk taat kepada Allah, kecuali ada imbalan. Kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Lah, kalau enggak sembuh, ya enggak puasa. Nah, ya, seolah-olah menunjukkan bahwa harus ada timbal balik, harus ada manfaat yang dia dapat untuk dia bisa menjalankan ibadah dalam kehidupan dunia. Ya, di sisi yang lain, ya, nazar ini pula adalah bentuk penekanan kepada diri sendiri, menyempitkan sesuatu yang asal hukumnya lapang, luas. Asalnya dia bebas, mau puasa 3 hari, puasa sunnah, tidak, silahkan. Ya. Nah, mau berinfak, demikian, silahkan. Mau tidak, silahkan. Dari perkara yang mustahabah, mendubah, sunnah, dianjurkan, tidak wajib, maka silahkan, dia bebas melakukan. Tetapi dengan nazar, maka berarti dia menyempitkan dirinya, dia mengharuskan dirinya. Sesuatu yang asalnya tidak wajib baginya. Nah, ya. Demikian pula karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka para ulama rahimahullah mereka menyatakan bahwa hukum mengawali nazar, ada yang berpendapat makruh, ya, ada yang berpendapat diharamkan. Yang menunjukkan tercela jika nazar tersebut yang muallak, yang terikat dengan sebuah persyaratan darinya. Ya. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi jika nazar itu telah disebutkan, nazar itu telah terucap, jika nazar itu merupakan nazar ketaatan kepada Allah, merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka menjadi wajib baginya untuk menunaikan, menjalankannya. Dan Allah Subhanahu wa taala puji dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjalankan, menunaikan nazar ketaatan tersebut. Nazar ketaatan tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Berarti dari sini, dari keterangan di sini, demikian pula keterangan hadis yang lalu, pada bab yang lalu, kita bisa mendapatkan kesimpulan beberapa hal tentang beberapa persyaratan, ya, untuk menunjukkan yang persyaratan yang yang harus terpenuhi untuk menunjukkan nazar, menunaikan nazar itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan bentuk hal yang disunnahkan, hal yang dianjurkan. Ya. Nah. Ana ulangi dari keterangan ini. Demikian pula keterangan pembahasan yang lalu, ketika ada yang mau bernazar untuk menyembelih unta di daerah Buana, kita bisa mengambil sebuah keterangan persyaratan agar nazar itu menjadi nazar yang dianjurkan, yang dipuji untuk ditunaikan. Yang pertama, nazar tersebut diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub ilallah. Nah, ini yang pertama. Sebab kalau nazar itu diperuntukkan untuk selain Allah, maka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Berarti syarat pertama, nazar tersebut an yakuna lillah. Nazar tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, an yakuna fi mawdi'in mubahin, bahwa nazar tersebut jika ditentukan persyaratannya, tempatnya, maka penunaiannya di tempat yang dibolehkan. Fi mawdi'in mubahin, di tempat yang dibolehkan. Ya, karena hadis yang lalu ternyata ketika menyebutkan sebuah tempat, Nabi SAW menanyakan dua hal, ya, agar nazar itu menjadi nazar yang boleh untuk ditunaikan. Dua hal yang tidak boleh ada padanya, yaitu tempat tersebut merupakan tempat praktek kesyirikan, atau tempat tersebut merupakan tempat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, seperti tempat perayaan, tempat Id mereka dari ahlu syirik wa ahlul jahiliyah. Nah, kalau ada itu, maka terlarang menunaikan nazar di tempat tersebut. Berarti syarat yang kedua, jika ada penyebutan tempatnya, tempatnya adalah tempat yang mubah, fi mawdi'in mubahin. Nah, pada tempat yang mubah. Syarat yang ketiga juga terkait dengan hadis yang lalu, an yakuna fima la fima yamlikuhu ibnu Adam. An yakuna fima yamliku ibnu Adam. Karena Nabi SAW menyebutkan tambahan, ya, bahwa nazar tersebut tidak ada nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam, ya, la wala fima la yamliku ibnu Adam. Maksudnya nazar tersebut ketika dinadarkan itu pada sesuatu hal yang memang dia memilikinya. Dia hendak berkurban, memang hewan itu menjadi hewan, adalah hewan miliknya, ya. Nah, bukan menggunakan hewan milik orang lain. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, syarat yang keempat juga tercakup dalam lafaz fi ma la yamlikuhu, yakni an yakuna bi ta'atil abdi nazar dalam kemampuan seorang hamba. Nazar dalam kemampuan, ya. Nah, dalam hal yang dia sanggupi, ya. Nah, dalam hal yang dia sanggupi. Nah, kalau nazar pada sesuatu yang dia tidak sanggup, ya, bernazar misalnya untuk puasa selama setahun penuh berturut-turut, misalnya selain hari yang diharamkan untuk berpuasa, itu kan sesuatu yang memberatkan seseorang. Nah, setahun penuh mungkin dia tidak mampu. Nah, maka ini keluar. Nanti akan ada pembahasan mudah-mudahan, ya, pada bab yang lain, pada pembahasan yang lain lebih luas terkait dengan permasalahan nazar, ya. Salah satu syaratnya nazar tersebut pada sesuatu yang dimampui, ya, pada hal yang dia sanggup. Tercakup dalam lafaz ini juga, wa ma la fi ma wa fi ma wala fi ma la yamliku ibnu Adam, ya. Yamlik itu mencakup memiliki barangnya dan mencakup pula sanggup melakukannya. Nah, sanggup melakukannya. Puasa 3 hari, seorang biasanya sanggup, ya. Puasa 1 bulan, seseorang biasanya sanggup, ya. Tapi kalau misalkan dia katakan saya akan puasa 3 tahun penuh, ya, mungkin dia tidak sanggup melakukannya, tergantung kemampuannya. Jika dia tidak sanggup, maka, ya, tidak mesti untuk dia menunaikannya. Nanti akan ada pembahasan ketika seorang tidak melakukan nazar, ya, tidak mampu melakukan nazar atau tidak terpenuhi nazar ini, apa yang menjadi kewajiban dia? Apakah dia bayar kafarah ataukah tidak? Itu biidznillah akan disebutkan pada tempatnya. Kemudian, ya, syarat yang kelima yang nanti akan dipelajari pada tempatnya insyaallah terkait dengan an yakuna fi ta'atillah, nazar tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal maksiat. Bukan dalam hal maksiat, tetapi dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat yang keenam, ya, orang yang bernazar tidak meyakini akan mendapatkan yang dia inginkan dengan nazar tersebut, sesuatu yang harus dia dapatkan, tetapi itu hanya sebab saja, ya. Dia hanya meyakini itu sebab. Nah, tidak menyatakan, tidak meyakini serta-merta akan langsung dia dapatkan. Kalau dia katakan jika saya sembuh dari sakit saya akan berpuasa 3 hari, ya, jangan dia meyakini bahwa syarat ini, nazar ini akan menjadikan dia sembuh, akan menyebabkan atau mengharuskan dia sembuh dari sakitnya, ya. Nah, karena itu semua hanya sebab, ya. Nah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa syarat nazar akan menjadi hal yang disunnahkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk dipenuhi ketika nazar itu nazar ketaatan jika terpenuhi syarat-syarat tersebut. Mari kita pelajari dalil berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nazrin fa innallaha ya'lamuhu. Apa saja yang kalian infakkan berupa nafkah dan apa saja yang kalian nazarkan berupa nazar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara infak dengan nazar. Ya. Nah, dan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berilmu mengetahui tentangnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakannya. Allah akan balas, Allah akan berikan jaza balasan sesuai dengan kadar amalannya. Ya. Nah. Ya, sesuai dengan amalannya. Ya. Kalau itu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Kalau itu kejelekan, tentunya akan tercatat menjadi sebuah kejelekan, dosa baginya. Nah. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa saja meskipun yang tersembunyi dari nafkah yang diberikan, ya, wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa saja yang kalian nafkahkan, yang kalian infakkan, meskipun dalam bentuk tersembunyi yang orang lain tidak tahu, dia saja yang mengetahui, ya. Nah, dia sembunyi-sembunyi dalam melakukannya, ya. Apakah nafkah atau infak tadi untuk keluarganya, untuk anak istrinya, ya, dia niatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia. Nah, itu ibadah. Sehingga sesuatu yang asalnya adat, sesuatu yang asalnya rutinitas memberikan nafkah, itu akan berubah menjadi sebuah nilai ibadah dengan niat yang baik tadi. Ya. Nah, apa saja yang dia infakkan? Meskipun penampakannya penampakan rutinitas, penampakan keseharian, ya. Atau yang dia infakkan untuk yang lain, ya. Nah, untuk tempat-tempat atau sarana-sarana kebaikan, ya, kepada orang yang membutuhkan atau kepada tempat-tempat yang membutuhkan atau yang lainnya, ya. Nah, apa saja yang dia infakkan tadi, Allah mengetahuinya. Allah tahu, Allah melihat, Allah mengetahui, ya. Dan kelaziman dari itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, ya, sesuai dengan apa yang dia amalkan, ya. Baik balasan itu balasan yang mungkin Allah segerakan dalam kehidupan dunia, ya, sebagai bentuk Allah memuliakannya, ataukah balasan itu Allah tunda di akhirat, ya, bersamaan dengan apa yang telah Allah berikan di dunianya, ya. Nah, ada yang Allah simpan di akhirat, ada yang Allah Subhanahu wa taala tahan untuk di akhirat seluruhnya. Nah, ya, seluruhnya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa ma nadartum min nadrin, dan apa saja yang kalian nadarkan yang mungkin orang tidak tahu, yang mungkin, ya, orang tidak mengetahui tentangnya, tapi dia sempat bernadar, dia bertekad untuk menunaikannya, ya, dan dia menjalankannya dalam bentuk ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang dia lakukan berupa ketaatan tersebut. Qala Syarih rahimahullah, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu 'alimun bi jami'i ma ya'maluhu al-'amilun minan nafaqati wal mandurati. Allah Subhanahu wa taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam ayat ini bahwa Allah SWT mengetahui seluruh apa yang diamalkan oleh orang-orang yang beramal, baik berupa nafkah ataukah berupa nazar yang dia tunaikan. Wa tadhammana dzalik mujazatuhu mujazatihi ala dzalik awfarul jazaa lil 'amilina bihi ibtigha'a wajhi. Dan mengandung hal tersebut, dan ini mengandung keterangan ya bahwa Allah akan membalasnya, mujaza, Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna terhadap orang-orang yang beramal tadi dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas. Yani bukan sekedar Allah mengetahui, tetapi Allah mengetahui dan Allah membalas ya apa yang mereka amalkan. Dari sini pula kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat mulia, sangat tinggi ya. Sifat-sifat ya, terkadang di antara sifat-sifat Allah ada yang memberikan konsekuensi atau melahirkan ya, atau memunculkan ya hal-hal yang lain ya. Naam. Ya, artinya yang memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang lain. Seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan hamba, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Yang dalam kandungan sifat ini itu juga terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan balasan kepada hamba ya dari apa yang mereka kerjakan dari amalannya tersebut. Nah, Allah membalas apa yang mereka perbuat. Idza alimta dzalik, jika engkau telah mengetahui hal tersebut, qala rahimallah, fa hadhihi an-nudur al-waqi'a 'ala 'ibadil qubur taqarruban ilai biha ilaihim liyaqsidu lahum hawaijahum wal yashfa'u lahum kullu dzalika syirkun fil ibadati bila raib. Jika engkau telah mengetahui hal ini, mengetahui bahwa bernazar itu merupakan bentuk menunaikan nazar merupakan bentuk ibadah, maka nazar-nazar yang terjadi, yang dilakukan, yang diperuntukkan, yang dilakukan oleh para orang-orang yang bernazar ya, min ibadil kubur, yang dilakukan oleh para penyembah kubur ya, dalam rangka untuk bertaqarrub kepada mereka, mendekatkan diri ya kepada orang yang telah meninggal tadi, dia bernazar untuk i'tikaf ya, untuk duduk di situ bersemedi ataukah berdiam diri di situ, atau dia bernazar untuk ya enam apa saja dari ibadah di kubur tadi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada orang yang telah meninggal, liyaqsidulahum hawaijahum, agar dia bisa memaksudkan menghadapkan kebutuhan-kebutuhan dia untuk orang yang telah meninggal tadi, agar kebutuhannya terpenuhi, agar keinginannya terkabulkan, agar cita-citanya bisa dia raih. Dia minta di kuburan tadi atau kepada orang yang telah meninggal tadi. Nah, wal yashfa'u lahum, agar kemudian mereka bisa menyembuhkannya, bisa menyembuhkan dia. Ya. Seluruh hal ini merupakan kesyirikan dalam ibadah tanpa diragukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syuraka'ina fama kana li syuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syuraka'ihim sa'a ma yahkumun, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-136. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Waja'alu, dan mereka ini menjadikan untuk Allah mimma zara'a minal hafi wal an'ami nasiban, apa yang menjadikan untuk Allah sebagian dari apa yang dihasilkan oleh pertanian dan peternakan mereka, hewan ternak dan apa yang mereka tanam, mereka jadikan sebagiannya untuk Allah. Ya, kalau istilah kita ada zakatnya, mereka membayar zakat. Apa yang dihasilkan oleh peternakan mereka, oleh hewan ternak mereka, maka mereka peruntukan ini bagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihasilkan oleh pertanian dan perkebunan mereka, maka mereka menghasilkan memberikan sebagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau istilah kita bayar zakat. Faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Mereka mengatakan, ya, ini untuk Allah. Jadi mereka memisahkan, mereka membagi. Kalau yang ini untuk Allah Subhanahu wa taala, ini khusus untuk Allah. Kalau yang ini untuk syurakaina, untuk sekutu-sekutu kami, kata mereka. Artinya untuk sesembahan-sesembahan mereka tadi, ya, yang sudah meninggal atau berhala atau apa saja. Nah, jadi mereka membagi, ya, ada yang diperuntukkan untuk Allah, ada yang diperuntukkan untuk sesembahan-sesembahan mereka, untuk orang yang telah meninggal atau apa saja. Nah, mereka mengatakan, famakana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Kalau yang dibagikan, kalau yang sudah dipisahkan, yang diperuntukkan untuk sekutu-sekutu mereka, itu bagiannya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus untuk syuraka saja, untuk sekutu-sekutu saja, untuk sesembahan-sesembahan mereka saja tadi. Itu khusus, tidak akan sampai kepada Allah. Wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Dan kalau apa yang dipisahkan, apa yang telah dibagikan untuk Allah, menurut mereka juga akan sampai kepada syurakanya, akan dibagi lagi, akan sampai menuju kepada sekutu-sekutu mereka. Masya Allah pembagian mereka ini. Makanya Allah sebutkan sa'amayah kumun, begitu buruk apa yang telah mereka hukumi. Nah, apa yang telah mereka bagi tadi. Nah, apa yang telah mereka sangka, sungguh jelek, sungguh buruk. Artinya menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman dahulu, mereka memperuntukkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub kepada mereka. Maka mualif rahimallahu taala mengingatkan kita, ayat ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita. Nah, ini juga penting, bahwa ternyata ayat-ayat Al-Quran, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, itu bukan sekedar untuk dibaca saja. Memang membacanya ibadah. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran merupakan kebaikan, dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tetapi di antara tujuan, bahkan merupakan tujuan terbesar, agar supaya untuk dijadikan sebagai ibrah pelajaran, untuk kemudian diambil hukum-hukumnya, diyakini apa yang harus diyakini, diamalkan apa yang harus diamalkan dari perintah. Ya, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, dan untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ya. Nah, agar mereka bisa selamat dalam kehidupan dunia. Al-Quran, demikian pula penjelasnya, yaitu sunnah, merupakan pedoman hidup mereka. Jika mereka berpegang dengannya, mereka terus kokoh dalam memeganginya, dalam kehidupan dunia ini dan menjalankannya, sampai mereka meninggal, maka mereka pasti akan terselamatkan dari kesesatan, dan pasti akan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. qad taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma in iktasamtum bihima kitabullah wa sunnati. Kata Nabi SAW, beliau SAW menyatakan, aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal. Jika kalian benar-benar dalam berpegang teguh dengannya, dengan keduanya, kalian tidak akan lagi tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Berarti kita butuh mempelajari Al-Quran. Kita butuh membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya. Agar jangan sampai seseorang melakukan sebuah kesalahan, padahal kesalahan itu telah dia baca keterangannya di dalam Al-Quran, telah dia sering lewati dalam ayat-ayat Allah, dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Maka beliau sini ingatkan, ayat ini merupakan pelajaran untuk kita. Jangan kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quran, telah Allah kisahkan mereka dalam Al-Quran, Allah ceritakan mereka kondisinya. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti mereka telah melakukan kesalahan, yaitu mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun berupa nazar. Jangan bernazar untuk taqarrub untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu, pentingnya semangat untuk menuntut ilmu. Ilmu itu ya, jika seorang benar-benar sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, dalam upaya untuk mencarinya, untuk mengamalkannya, dan terus menjalankannya, komitmen di atasnya, itu menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah dan menjadi sebab terbesar Allah memberikan pertolongan dan bantuan untuknya, untuk dia terselamatkan dari berbagai ya, hal yang mengkhawatirkan, dari berbagai fitnah, dari berbagai kesesatan yang bisa menghadangnya atau menghampirinya dengan ilmu tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan, menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju jannah. Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia dengan ilmu tadi. Allah akan selamatkan dia dari berbagai bentuk mengikuti hawa nafsu, memperturutkan syahwatnya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk semangat menuntut ilmu, untuk terus-menerus ikhlas dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh meraih dan mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas sunnah, di atas tauhid. Nasallallahu lana walakumul afiyat wa salama. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semua. Kita akan lanjutkan biidnillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.